Pembagian khabar berdasarkan jalurnya. Berdasarkan jalur-jalurnya, khabar dibagi menjadi mutawatir dan ahad. Pertama, mutawatir. Marwahu jama'atun kathiruna yastahilu fil adati an yatawata'u alal kadibi wasnaduhu ila syai'in mahsusin. Mutawatir adalah khabar yang diriwayatkan oleh banyak orang yang secara adat mereka mustahil melakukan kedustaan dan mereka menyandarkannya kepada sesuatu yang dapat dirasakan oleh panca indera. Contohnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa sengaja berdusta atas diriku, atas nama diriku, hendaknya menempati tempat duduknya dari api neraka. Yang kedua, ahad, yaitu selain mutawatir, dilihat dari segi derajatnya dibagi menjadi tiga, sahih, hasan, dan dhaif. Pertama, sahih, man naqalahu adlun tammun dabti bisanadin muttasilin wa khala minasyududi wal illati alqadihah. Sahih adalah khabar yang dinukil oleh orang yang adil dan sempurna hafalannya dengan sanad yang bersambung, terbebas dari syudud, keganjilan, dan ilah qadihah, cacat yang dapat melemahkan khabar. Kedua, hasan, man naqalahu adlun khafifud dabti bisanadin muttasilin wa khala minasyududin wal ilati alqadihah. Hasan adalah khabar yang dinukil oleh orang yang adil dan hafalannya kurang atau tidak sempurna dengan sanad yang bersambung dan terbebas dari syudud dan illah qadihah. Khabar hasan jika memiliki jalur yang banyak yang saling menguatkan dapat mencapai derajat sahih dan disebut sahih li ghairihi. Yang ketiga, dhaif, ma khala min syartis sahihi wal hasani. Dhaif adalah khabar yang tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Khabar dhaif jika mempunyai jalur yang banyak dan saling menguatkan dapat mencapai derajat hasan dan disebut hasan li ghairihi. Macam-macam khabar ini semuanya dapat dijadikan hujah kecuali yang dhaif. Khabar dhaif tidak dapat dijadikan hujah, namun boleh disebutkan sebagai syahid atau pendukung dan sejenisnya.